Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatu wa barakatuh illa billah ma ba'd. Qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala wa kana yaqulu aydan bi ruku'ihi subuhun quddusun rabbul malaikati ruh. Wa taratan yaqulu Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi wa hadha innama khufidha anhu bika milail. Ini dijaga, artinya hadis ini ada di Rasulullah SAW terkait dengan qiyamul lail. Thumma kana yarfa'u ra'sahu ba'da dhalika qailan, kemudian beliau mengangkat kepalanya setelah ruku, saya berkata sami Allahu liman hamidah. Wa yarfa'u yadayhi kama taqaddam, beliau mengangkat dua tangannya sebagaimana telah lalu. Wa rawa raf'al yadayni anhu fi hadhihi mawatin atsalatsah. Wa rawa raf'al yadayni anhu fi hadhihi mawatin atsalatsati nahun min salatina nafsan. Yang meriwayatkan tentang mengangkat dua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam di tiga tempat ini, takbiratul ihram, ketika mau ruku dan berdiri ruku, kira-kira 30 orang sahabat. Wattafaq ala riwayatiha al-Asrah, dan 10 sahabat cocok diberi riwayatnya atau walam yasbut anhu khiyabu dhalikal battah, dan tidak ada yang sabit dari Rasulullah SAW menyelisihi ini sama sekali. Bal dhalika kana dhalika hadiyahu daiman ila an faraqa dunia. Bahkan itulah bimbingan Rasulullah SAW, tuntunan beliau Rasulullah SAW terus menerus sampai beliau meninggalkan dunia. Mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku dan ketika bangkit dari ruku. Walam yasih anhu hadithul bara thumma la ya'ud. Tidaklah sahih hadis yang menyatakan kemudian Rasulullah SAW tidak mengulanginya. Ini hadis syadz. Hadis syadz. Bal hiya min ziyadah Yazid bin Abi Ziyad. Itu adalah tambahan dari ziyadah dari Yazid bin Abi Ziyad, dan ini ziyadah syadz. Falaysa tarku ibn Mas'ud rafa'a mimma yuqaddam ala hadiyil ma'lum. Kemudian amalan ibn Mas'ud yang beliau tidak mengangkat tangan tidak bisa ya dijadikan yang lebih utama daripada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairul hadiy hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, walaupun dikatakan Ibnu Mas'ud meninggalkannya, tidak melakukannya, ia tidak bisa perbuatan tersebut yuqaddam ala hadihi sallallahu alaihi wasallam al-ma'lum. Waqad turika min fi'li Ibnu Mas'ud bi shalah asya, telah ditinggalkan beberapa perbuatan Ibnu Mas'ud dalam masalah salat. Asya, beberapa perkara, beberapa amalan yang dia lakukan tidak diamalkan. Laisa ma'riduha muqadiban wala mudanian lirafi. Ya, beliau tidaklah yang menentang perbuatan-perbuatan tersebut, hanya kembali ke asya manfaat Nabi Mas'ud. Tidaklah hadis yang bertentangan dengan apa yang dilakukan Rasul tersebut, muqariban, mudanian, mendekati, lirafi, artinya hadis tentang masalah mengangkat dua tangan. Karena hadis mengangkat dua tangan tadi diriwayatkan oleh 30 orang sahabat. Hadis yang diriwayatkan oleh 30 orang sahabat tidak bisa kemudian ditinggalkan dengan alasan Ibnu Mas'ud tidak melakukannya. Padahal ada beberapa perbuatan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya tidak diamalkan karena menyelisihi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hadis tersebut ya derajatnya tidak sama dengan hadis masalah rafa' mengangkat dua tangan yang diriwayatkan 30 orang sahabat. Maksud Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, beberapa perbuatan Mas'ud yang bertentangan dengan hadis-hadis yang tidak semisal hadis masalah rafa' saja ditinggalkan, apalagi ini mengangkat dua tangan, itu hadisnya sangat kuat diriwayatkan 30 orang sahabat. Tidak boleh seorang meninggalkannya karena berlasan dengan perbuatan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Contohnya faqad turika min fi'lihi tatbiq wal iftiras bi sujud wa kufihi imaman bil itsnain fi wasatiha dengan taqaddum 'alaiha wa salatuhu atau salatihi al farda fil bait bi ashabi bi ghairi adhani wal iqamah bi ajli ta'khir al umara. Kata beliau, contohnya hadis masalah tatbiq. Iya. Meletakkan tangan di antara dua lutut ya ketika ruku. Dan iftiras. Iya, sujud. Menghamparkan tangan. Atau pendapat beliau berdirinya imam itu di antara dua orang. Kalau bertiga, makmumnya dua, tiga dengan imam, maka imamnya di tengah-tengah antara dua makmum. Tidak di depan makmum. Atau salatnya beliau di rumah, atau wajib bersama para sahabatnya dengan tanpa adzan dan iqamat karena alasan umara mengakhirkan salat. Ini semua beberapa amalan beliau radhiyallahu anhu yang tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Wa aina al-ahadith fi khilaf dzalika min al-ahadith allati fi raf'i. Kata beliau, mana perbandingan, maksudnya hadis-hadis yang menyelisih perbuatan yang maksud tersebut dibandingkan dengan hadis-hadis tentang masalah rafa', tentang masalah mengangkat dua tangan. Kasarat dari sisi banyaknya, wasihatan dari sisi kesahihannya, wasarahatan dari sisi ya jelasnya, wa amalan dari sisi pengamalan para sahabat yang melakukannya. Wabillahi taufik. Ya, intinya tadi itu kembalinya tidak boleh seorang meninggalkan tiga sunnah ini, mengangkat dua tangan ketika mengangkat ketika ruku dan bagi ruku dengan alasan bermaksud tidak melakukannya. Iya, karena masalah tersebut diriwayatkan oleh 30 orang sahabat. Iya. Alhamdulillahi ta'ala wa kana daiman yuqimu sulbahu idza rafa'a min raq'ah. Dan beliau senantiasa terus-menerus menegakkan tulang punggungnya ketika mengangkat dari ruku. Wa baina sajdatain, dan ketika bangkit dari sujud, duduk dan dari sujud. Artinya berdiri lurus, tegak, dan duduk lurus tegak. Wa yaqulu, beliau berkata, la tujzi'u salatun, tidaklah cukup, tidak sah salat, la yukimu fi ar-rajulu sulbahu fi ruku wasujud. Tidak sah salat seseorang yang tidak menegakkan, ia tidak meluruskan dari menegakkan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Dzakar bin Huzaimah sahih, dikatakan di sini sanadnya sahih. Wa kana idza istawa qa'iman, dan ketika telah berdiri lurus, qala, beliau berkata, rabbana walakal hamdu. Ini zikir mengangkat dari ruku adalah samiallahu liman hamidah. Adapun rabbana walakal hamdu itu ketika sudah berdiri lurus. Rabbana qala rabbana lakal hamdu wa rabbana qala allahumma rabbana lakal hamdu sah dalikanhu. Qala wa ammal jam'u baina allahumma wal waw falam yasihha. Kata beliau, adapun riwayat menyatakan ya allahumma rabbana walakal hamdu, itu maksud dia. Yang ada adalah rabbana wa alhamdu. Kemudian allahumma rabbana alhamdu. Adapun dengan lafaz digabungkan allahumma rabbana wa alhamdu, kata beliau, falam yasihha. Ya, tapi ini beliau sedang sabar menulis. Ya, hadis masalah ini ada dalam sahih Bukhari di hadis ke-795. Ya, dengan lafaz allahumma rabbana walakal hamdu itu sahabat dalam sebuah hari. Ya, waktu beliau sedang nulis dalam safar. Wa kana, ya, ucapan beliau falam yasihha, bahkan telah sahih, bal qad sahha indah Bukhari dengan lafaz allahumma rabbana walakal hamdu. Wa kana min hadis sallallahu alaihi wasallam italatu hadha rukni biqadr ruku wa sujud. Dan diantara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunan beliau adalah memanjangkan rukun ini, jadi itidal. Beliau juga memanjangkan, melamakan itidal selama ruku dan sujud. Kadarnya itidal lama berdiri, ya, dari ruku yang itidal itu sama dengan berdiri lama, lamanya ruku dan sujud. Jadi termasuk sunnah matrukah, dikatakan termasuk sunnah matrukah, sunnah yang ditinggalkan dari ini, melamakan i'tidal, beri'tidal. Fasa'anuhu anhu qana yakulu, tasahib beliau berkata, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, min as-samawati, wa min ardi, wa min amisi'ta min syaim ba'du, ahadithana wal majid, ahakuma qala al-abdu, wa kuluna qala abdun, la mani lima ataita, wa la mu'ti lima manata, wa la yang fawadil jadi min kaljad. Wasahan hu anhu kan yaqulu fihi Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wasalji wal barad wa naqqini min dhunubi wal khataya kama yunqqa abyad min al-danas wa ba'id baini wa bain khatayaya kama ba'adta bain al-masyriq wal maghrib. Wasaha anhu, dan juga telah sahih ketika itidal, di semua belum baca juga ketika itidal, anhu qarra fihi qawlahu li rabbil hamdu li rabbil hamdu. Sebutkan hadisnya Ahraja Ahmad, Abu Daud, dan dikatakan di sini hasan. Ya, li rabbil hamdu li rabbil hamdu. Hatta kana bi qadri ruku, sehingga selama ruku berdirinya. Qala wa sahha annahu kana idza rafa'a ra'su min ruku, dan telah sahih bila beliau mengangkat kepalanya ruku, yamkuthu hatta yaqula qa'il. Beliau diam lama berdirinya sehingga seorang berkata, qad nasiya. Beliau telah lupa untuk turun. Min italatihi di hadhihi rukun, karena beliau memanjangkan berdiri itidal. Dzakara muslimun an Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah qama hatta naqula, berdiri hingga kami katakan qad awhama. Ya, beliau telah keliru, telah lupa. Summa yasjudu, kemudian beliau sujud. Summa yaqulu baina sajdatain, dan kemudian duduk di antara dua sujud, hatta naqula qad awhama, karena juga duduk dan sujudnya ya lama, sehingga menyatakan kami menyatakan qad awhama. Qala rahimahullahu ta'ala wa sa'anhu bi salatil kusuf annahu atala hadha rukna ba'da ruku. Sahih juga dalam salat kusuf beliau memanjangkan rukun ini ba'da ruku hatta kana qariban min ruku'ihi, sehingga hampir mendekat rukunya. Wa kana ruku'uhu qariban min qiyami, dan rukunya beliau hampir sama dengan berdiri membaca suratnya. Dan di salat kusuf iya panjang bacaannya. Fahadha hadiyul ma'lum, inilah bimbingan beliau yang ma'lum, alladzi la mu'arad lahu liwajhin, yang tidak ada yang menentangnya dari sisi manapun. Qala rahimahullahu ta'ala wa amma hadithul bara bin azib kan ruku sallallahu alaihi wasallam sujuduhu wa baina sadataini wa idza rafa ra'sahu min ar-ruku ma khala al-khiyam wal-qu'ud qariban min as-sawa, yang sudah kita bahas kemarin, yang naqqarun, ya orang-orang cepat salat yang berpegang dengan hadis ini, ada sisi lain dibahas di sini. Rukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sujudnya beliau, dan duduknya di antara dua sujud, dan ketika mengangkat dua kepala dari ruku selain khiyam wal qu'ud. Ini pembahasan tadi. Qariban min as-sawa, hampir sama lamanya. Qala Bukhari. Qad tasabbatha bihi man dhanna taqsir hadhihi ruknain. Tasabbath ini tamassak. Telah berpegang dengan hadis ini orang-orang yang menyangka memendekkan dua rukun ini, yaitu berdiri i'tidal dan duduk dan tanda sujud. Qala wala muta'allaqa lahu, padahal tidak ada ya tempat bergantung mereka dari hadis ini. Bainal haditsa musarrihun fi bi tasbiyah bain hadhihi ar-ruknain wa bain sya'ir arkan, justru hadis ini menegaskan samanya antara dua rukun ini, yakni i'tidal dari ruku dan duduk di antara sujud dengan rukun-rukun lain. Walau kana al-qiyamu wal-qu'ud mustasnayain humal qiyam ba'da ruku wal-qu'ud bi sajdatain. Kalau seandainya ini pembahasannya ma khala al-qiyam wal-qu'ud itu. Kalau seandainya berdiri dan duduk yang dikecuali ke dalam hadis bara tadi itu adalah berdiri setelah ruku dan duduk di antara dua sujud, karena qadal hadithu al-wahidu ba'da ba'd, niscaya hadis tersebut sebagiannya menentang sebagian yang lain. Iya, karena dia dalam lewatnya apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa bainas sajdatain. Ini berarti duduk di atas sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', berarti ini berdiri i'tidal. Ma khalal qiyam wal qu'ud. Kalau dikatakan ma khalal qiyam wal qu'ud, qiyam di sini dan qu'ud di sini adalah apa? Berdiri i'tidal dan duduk di atas sujud, berarti hadis ini sebagiannya bertentangan dengan sebagian yang lain. Sudah disebutkan di dalam lafaz bainas sajdatain dan wajah rafa rasmi ruku, ternyata dikecualikan makhluk qiyam wal qu'ud. Ya, kalau itu pemahamannya berarti sebagian hadis bertentangan dengan hadis dengan sebagian yang lain. Sehingga mana yang benar hadis ini? Fata'ayyana qat'an, maka satu kepastian yang harus pasti, an yakunal murad bil qiyam wal qu'ud, yang dimaksud dengan qiyam dan qu'ud dalam hadis tersebut adalah qiyam al qira'ah wa qu'ud tasyahud. Ya, kecuali berdirinya beliau ketika membaca Al-Fatihah dan surat, dan kecuali duduknya beliau tasyahud. Itu makna hadis. Wa li hadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihima, pada keduanya itu berdiri membaca Al-Fatihah dan surat dan duduk tasyahud adalah itaratahuma. Ada saya akan lebih memanjangkannya dibandingkan rukun-rukun lain. Kamu tak ada bayan. Wahada bihamdillahi wajah. Dan itu jelas. Jadi hadisnya adalah rukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di antara dua sujudnya Rasulullah, dan bangkit beliau dari rukunya ini tidak. Iya. Kecuali bacaannya beliau, berdiri beliau ketika baca Quran dan duduk rasulnya beliau, itu qariban minas sawa. Itu mana hadis Bukhari. Nah, wa huwa mimma khafiya min hadi Rasulullah sallam fi salatihi ala man syaa Allahu an yakhfa alaihi. Dan yukhfi alaihi. Iya. Dan ini kata beliau, di antara perkara yang tersamar dari bimbingan Rasulullah SAW, iya, kepada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kehendaki, iya, untuk menyamarkannya atau untuk anjafalih untuk perkara tersebut samar tersedia, yaitu apa, sunnahnya memanjangkan, lebih memanjangkan berdiri ketika baca Quran dan tasyahud dibandingkan rukun yang lain. Qala syekhuna yani Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa taqsiru hadain ruknain mimma tasarrafa fihi umara bani umayyah bis shalah wahdathuhu fiha. Kata beliau, memendekkan dua rukun ini, memendekkan berdiri ketika baca Quran dan memendekkan duduk tasyahud, itu di antara perbuatan Umar bin Umayyah dan mereka mengadakan padanya. Kama ada sufiha tarka imam takbir, sebagai mereka ya mengadakan pada saat itu tidak menyempurnakan takbir. Wa kama ada sufi at-akhir syadid, sebagaimana juga mengadakan mengakhir-akhirkan salat dengan pengakhiran yang sangat. Wa kama ada sufi dzalika, sebagai mereka juga mengadakan dalam masa salat yang lainnya, mimma yukhalifu hadiyahu sallallahu alaihi wasallam, yang diadakan oleh Umar bani Umayyah. Wa rubbiya fi dzalika man rubbiya hatta dhanna annahu min as-sunnah, sehingga banyak orang yang tertabat tarbiyah dengan tarbiyah Umar bin Umayyah mengira itu adalah sunnah, padahal itu adalah misi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah adalah tadi lebih memanjangkan berdiri ketika baca Quran dan tasyahud dibandingkan rukun-rukun yang lain. Wallahu a'lam bissawab.